Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Darul Ihsan yang sangat saya hormati, saya yakin Bapak Ibu tadi malam tidak mimpi bahwa hari ini yang akan menyampaikan ceramah siang ini adalah saya. Karena memang sedianya yang terjadwal adalah Bapak Kiai Haji Siddiq Amin. Kenapa saya yakin begitu? Karena saya sendiri juga tidak mimpi sama sekali bahwa siang ini saya harus menggantikan Pak Siddiq Amin. Hanya pada saat jam 11 lebih 10 menit lagi tadi saya sowan ke Sekretaris DKM Pak Zul Kausar Baldan di lantai 8. Berbarengan saya menghadap beliau, datang Pak Hanan. "Pak, hari ini Pak Amin, Pak Siddiq Amin enggak datang. Gimana ini ceramahnya? Apa diumumkan tidak ada ceramah, dibiarkan kosong atau seperti apa?" Pak Zul bilang, "Sekretaris sudah diisi saja sama Luyus gitu. Pak Zul itu kalau panggil saya di luaran forum itu lo gue aja." "Apa alasannya Zul kok saya harus ngisi?" "Supaya jamaah tidak kecewa." Jadi alasan Pak Zul saya mengisi ceramah saat ini agar jamaah tidak kecewa yang tadinya ingin ngaji menjadi setelah zuhur pulang. Tapi kalau ternyata justru ceramah saya membuat Bapak Ibu kecewa, itu nasib namanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sesaat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di berbagai majelis taklim, pesantren, madrasah, berbagai cara sudah mulai siap-siap menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Karena beraneka ragam cara menyambut bulan suci Ramadan, ya tergantung kebiasaan mereka masing-masing. Mungkin termasuk juga di masjid ini, sesaat lagi kita akan menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Anak-anak di pesantren, di madrasah sudah mulai bersyair ria. Antara lain mereka menyatakan, "Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami." Itu yang pertama. Marhaban ya syahr Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Marhaban ya syahr siyam, selamat datang bulan berpuasa. Marhaban ya syahr Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Marhaban syahrul qiyami, itu yang pertama. Selamat datang bulan Al-Qiyam. Al-Qiyam artinya bulan kebangkitan untuk beribadah. Yang kedua, mereka membuat juga syair hampir mirip, cuman bait yang keempatnya saja beda. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul Qur'ani. Yang kedua, selamat datang wahai Ramadan, selamat datang bulan untuk berpuasa. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan pewahyuan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, syair yang mereka buat dan biasa dilantunkan mulai kita dengar sayup-sayup di berbagai tempat. Marhaban ya syahr Ramadan, Marhaban syahr as-siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr ad-du'ai. Yang ketiga adalah selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan berpuasa. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang waktu yang tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, dari syair-syair itu, sekalipun syair itu sederhana seperti itu, namun paling tidak bisa kita lihat, kita fahami, ada tiga spirit menyambut bulan Ramadan. Ramadan disambut sebagai bulan kebangkitan beribadah. Ramadan disambut sebagai bulan pewahyuan Al-Quran. Dan yang ketiga, Ramadan disambut sebagai bulan waktu yang baik untuk berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyambut bulan Ramadan pada saat zaman Rasul dan para sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka menganggap mereka punya kebiasaan seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Setiap kali Rasul dan para sahabat dihadapkan kepada medan pertempuran, mereka dengan sukacita menyatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah janji Allah sudah tiba yang dianugerahkan kepada kita. Kalimat ini yang kira-kira perlu kita catat. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dihadapkan kepada medan pertempuran yang sudah pasti taruhannya adalah nyawa, mereka menyatakan dengan sukacita, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini janji Allah sudah tiba. Agaknya ini perbedaannya zaman Rasul dengan zaman sekarang. Lalu setelah pulang dari medan pertempuran, ketika merayakan kemenangan, terutama kemenangan Fathu Makkah atau Perang Badar dan lain-lain, para sahabat biasa sukacita merayakan kemenangan pertempuran. Di samping juga ada duka karena beberapa sahabat yang wafat di medan pertempuran. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kita bersyukur kepada Allah, kita telah memenangkan pertempuran. Dan kalau sekiranya pertempuran sekarang ini bisa kita menangkan, maka hampir pasti pertempuran-pertempuran berikutnya kemenangan ada di tangan kita. Kata Rasul, belum tentu. Ada medan juang yang lebih berat daripada pertempuran yang kita alami saat ini. Madza ya Rasulullah? Medan juang apa itu? Medan juang terhadap hawa nafsu, dan itu paling berat ketika berada di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Agaknya Rasul ingin memberikan pelajaran kepada sahabat dan tentu kepada kita sekalian, bahwa medan pertempuran itu tidak akan rasanya, kecil kemungkinannya, kita alami sekarang ini seperti Rasul dan para sahabat mengalaminya dulu. Tetapi bukan berarti kesempatan berperang itu selesai, tidak. Kata Rasul, ada medan pertempuran yang maha dahsyat beratnya, yaitu medan pertempuran dengan lawan hawa nafsu, dan lebih-lebih itu di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Islam melihat menyambut bulan suci Ramadan itu, ketika menyambutnya saja itu merupakan teskis keimanan. Adakah menyambut bulan suci Ramadan itu kita sambut dengan sukacita penuh semangat bahwa inilah waktu terbaik yang Allah sediakan untuk kita, ataukah kita sambut dengan duka nestapa karena segalanya akan terhalang ketika di bulan suci Ramadan. Persoalan ini, teskis keimanan kita ketika menyambut bulan suci Ramadan, ini tidak bisa melalui retorika. Karena al-imanu hahuna, kata Rasul. Iman itu ada di sini. Sehingga bagaimana sikap setiap muslim menyambut Ramadan sebagai salah satu teskis kualitas keimanannya sangat tergantung kepada diri setiap muslim masing-masing. Sekiranya seorang muslim menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sukacita, maka itu pertanda kualitas imannya sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seorang muslim maupun muslimah dimanapun berada ketika terdengar Ramadan hampir tiba, namun ternyata dirasakan sebagai duka nestapa karena terbayang segala yang boleh menjadi terlarang tidak bebas lagi, itu pertanda keimanan kita ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu saja medan pertempuran di bulan Ramadan seperti syair menyebutkan tadi adalah Syahrul Qiyam, bangkit untuk beribadah. Kita pasti sudah tahu afdalul ibadah as-salah. Ibadah yang paling utama, bahkan imaduddin, tiang agama, adalah salat. Dan kita sudah pasti faham bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashyu'. Berbahagialah seorang beriman apabila dia mampu salat khusyuk. Persoalannya, ini sering didiskusikan, salat khusyuk itu seperti apa? Bapak Ibu mungkin sudah agak jenuh mendengar materi ini, tetapi ini mohon maaf menambah kejenuhan Bapak Ibu untuk saya sampaikan, siapa tahu sedikit bermanfaat. Imam Ghazali menyatakan salat khusyuk itu bukan dimulai dari takbir. Salat khusyuk itu dimulai ketika bagaimana seorang bersuci, apakah itu wudu ataukah itu mandi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kata Imam Ghazali, salat khusyuk itu dimulai ketika bagaimana orang mendengar azan. Kalau orang mendengar azan, ah itu biasa suaranya Hanan, ah itu biasa suaranya muazin. Kalau seorang muslim beriman mendengar azan, orientasinya lebih kepada sang muazin, bukan substansi azan pada hakikatnya itu Allah yang memanggil, itu pertanda nyaris hampir pasti susah untuk sholat khusyuk. Karena sudah mulai keliru persepsi ketika mendengar azan. Azan memang suara manusia, tetapi hakikatnya itu adalah panggilan Allah. Itu sebabnya zaman Rasul pernah terjadi, ada orang-orang Yahudi yang tiba-tiba datang ke Masjid Nabawi lalu kencing. Wah, itu sahabat naik pitam, marah besar, murka, kejar-kejar habis itu sang Yahudi yang kencing di masjid itu. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Loh. Jangan kamu musuhi dulu orang Yahudi yang tiba-tiba datang kencing di masjid. Terheran sahabat, loh ini aneh Abu Bakar. Masjid adalah tempat terhormat kita. Yahudi jelas mubuyutan dunia akhirat. Kenapa kencing di masjid justru tidak boleh kita musuhi? Tidak boleh kamu musuhi. Sebab kamu belum pernah mengajar orang Yahudi bagaimana etika di masjid. Sangat boleh jadi dia kencing di masjid itu karena dia tidak tahu. Sangat boleh jadi. Jangan keburu kamu marah. Ya, namanya orang marah kemudian dilarang ya. Kemudian muncul pertanyaan lanjutan. Kalau orang kencing di masjid tidak boleh dimarahi, lalu kita katanya harus marah karena Allah. Lalu siapa sebetulnya yang kita boleh marah? Kata Abu Bakar, kalau kamu marah, marahlah kepada orang yang azan itu. Kenapa kamu marah kepada orang? Kenapa saya harus marah kepada orang yang azan? Kalau tidak marah kepada orang yang azan, marahlah kamu kepada orang yang mendengarkan azan. Mengapa harus marah kepada muazin dan orang yang mendengarkan azan? Mereka ternyata mengumandangkan asma Allah, tapi sesungguhnya hati mereka kosong dari zikrullah. Mereka sesungguhnya seolah-olah mendengarkan panggilan Allah di dalam azan, tapi sebetulnya hati mereka berkata, ah itu kan suara muazzin saja. Nah, dialog Abu Bakar dengan para sahabat dalam kasus orang Yahudi yang kencing di masjid ini menunjukkan bahwa hakikat azan itu bukan suara muazzin, tetapi hakikat azan itu adalah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, untuk mengukur sejauh mana kemungkinan sholat khusyuk bisa kita lakukan, pertama tesnya adalah ketika mendengar azan. Apabila seseorang mendengar azan, orientasi anggapannya masih bahwa itu semata-mata suara muazin, nyaris persepsi seperti itu akan menggoda yang bersangkutan, nanti saat sholat akan bisa kurang khusyuk. Kalau mau sholatnya nantinya khusyuk, maka ketika mendengar azan, siapapun yang bunyi suara azan itu, tanamkan keyakinan ini tidak semata-mata suara muazin, tapi sesungguhnya suara ini adalah panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu step pertama mengarah kepada sholat yang khusyuk. Yang kedua, saat bersuci. Mari kita perhatikan, suci itu adalah syarat sahnya sholat. Artinya dengan berwudu, kalau ini kita terjemahkan bersuci adalah wudu, di samping ada mandi, tayamum dan lain-lain. Kalau ketika orang itu wudu, ini sangat juga perlu kita lihat. Orang berwudu ketika mendengar azan kemudian berwudu agar sholatnya itu khusyuk, kata Imam Ghazali, hati-hati kalau kamu wudu. Wudu itu adalah pintu gerbang syarat utama layak tidaknya engkau menghadap Allah, sebab sholat itu menghadap Allah. Sholat itu menghadap Allah. Syarat sahnya sholat salah satunya adalah wudu. Syarat sahnya sholat adalah bersuci. Satu di antara bersuci yang harus dilakukan adalah berwudu. Jadi kalau begitu, ketika wudu sesungguhnya merupakan mukaddimah. Sah layak tidak seseorang menghadap Allah. Dengan demikian, wudu mestinya dilakukan dengan hati-hati. Wudu mestinya dilakukan dengan hati-hati. Itu sebabnya secara fikih makruh hukumnya kalau orang sudah mulai mencuci tangan ketika mau wudu, mulut masih berbicara satu sama lain. Besok jadi enggak pergi ke meetingnya besok bagaimana? Gitu. Artinya masih sibuk berbicara yang lain-lain, padahal sudah mulai mencuci tangan mau berwudu. Kenapa itu terjadi? Agaknya kesadarannya lepas. Dia cuci tangan bukan kepentingan dia. Dia cuci tangan adalah sedang memulai berwudu. Berwudu merupakan persiapan layak tidaknya seseorang menghadap Allah. Kita bayangkan, andai kata kita mau menghadap seseorang yang kita hormati, maka protokoler sejak persiapan sedemikian rupa. Bila perlu semut pun tidak boleh lewat, apapun tidak boleh berbunyi, sedemikian khusyuk persiapan akan melakukan sebuah peristiwa penting. Peristiwa penting dalam ibadah jelas salat. Mukaddimahnya adalah wudu. Wudu merupakan syarat layak tidaknya seseorang menghadap Allah. Oleh karena itu jelas salat nanti akan terganggu ketika saat wudu, kesadaran bahwa wudu merupakan prasyarat layaknya seorang menghadap Allah tidak terhayati lagi. Oleh karena itu kata Al-Ghazali bahwa di samping persepsi adzan, maka teskis kemungkinan sholat khusyuk dan tidak terletak ketika seseorang wudu. Manakala ketika wudu itu kesadarannya penuh, aku wudu ini karena memang akan menghadap Allah. Kalau demikian tidak layak saya wudu seadanya. Kalau demikian saya tidak layak saya wudu sembarangan. Kalau demikian tidak layak kalau saya wudu tidak sempurna, karena saya akan menghadap Allah yang Maha Sempurna. Nah, kalau kesadaran itu muncul, maka akan dengan hati-hati mulai cuci tangan, berkumur, masukkan air di hidung sampai dan seterusnya. Nah, cenderungnya ketika wudu ini sering terjadi kita masih dengan aktivitas yang lain. Tadi hal-hal yang makruh, ngobrol sambil wudu, itu masih sering kita lakukan. Itu yang kedua, teskis kemungkinannya orang sholatnya nanti khusyuk dan tidak. Yang ketiga, ini sudah 1:30. Yang ketiga, ketika mendengar qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, apa maknanya qomat? Qomat kalau ini salat berjamaah, qomat adalah komando terakhir memulai sholat. Saya ulangi, qomat adalah komando terakhir pelaksanaan sholat berjamaah. Komando terakhir dimulainya sholat berjamaah. Dari mana kita memahami makna itu? Perhatikan kalimat dalam qomat itu. Qad qamatis shalah. Hey, sudah saatnya sekarang sholat mau dilakukan. Maka kemudian itu sampai diulang 2 kali. Kalau kalimat-kalimat yang lain, qomat itu sekali-sekali kan Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, khayya 'alas salati, khayya 'alal falah. Sekali-sekali. Tapi kalau qad qamatis shalah, itu dibunyikan 2 kali ya. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Begitu Pak Taufik ya. 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pertanyaannya, mal hikmah? Apa hikmahnya sampai ungkapan qad qamatis shalah itu diungkapkan 2 kali dalam qomat? Nah, itulah maknanya qad qamatis shalah. Hey, saatnya sekarang sudah akan dilaksanakan sholat. Saatnya sekarang akan dilaksanakan sholat. Dari kalimat ini ulama memahami, selayaknya kita juga memahami, bahwa qomat, iqomat sholat itu merupakan komando aba-aba terakhir dimulainya sholat. Nah, kalau itu merupakan aba-aba terakhir, layaknya orang berbaris, maka sudah tidak ada lagi pasukan itu masih tengok kanan kiri. Ibaratnya sudah orang sedang apel, kalau sudah komando terakhir tidak boleh ada tengok kanan kiri. Maka Nabi menyatakan, jangan berpaling kanan kiri setelah qomat dikumandangkan, kecuali imam. Nah ini, jangan tengok kanan kiri ketika qomat sudah dikumandangkan, setelah menghadap kiblat jangan tengok kanan kiri kecuali imam dalam rangka melihat kesiapan jamaah. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah qomat, sudah menghadap kiblat, masih sini, yuk kita isi. Ini artinya itu sama dengan membatalkan, meralat qomat sebagai komando terakhir. Menurut kita agaknya bagus mengajak yang lain untuk mengisi. Nah mestinya ini tidak terjadi, gitu. Yang lain untuk ngisi soft mestinya sudah tidak perlu diajak lagi. Tapi memang di masyarakat kita masih dipaksa-paksa untuk ngisi soft saja susah. Nah, saya kembali kepada nasihatnya Imam Ghazali tentang kemungkinan sholat khusyuk itu. Sholat khusyuk bisa diprediksi setelah bagaimana mendengar azan, bagaimana persiapan wudu, yang ketiga bagaimana ketika mendengar qomat. Apabila setelah qomat Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah, orang itu masih tengok kanan kiri, mungkin masih matikan HP, mungkin masih membenahi apa yang ada, masih panggil-panggil kawannya, hampir pasti ketika membaca Allahu Akbar, takbir itu akan sedikit, mungkin sedikit terganggu atau bahkan banyak. Maka secara fikih makruh hukumnya berbisik-bisik apapun kepentingannya ketika qomat sudah dikumandangkan, apalagi sampai tengok kanan kiri. Bahkan Rasul pernah menegur, begitu sudah jamaah sudah siap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar blok blok blok blok blok blok blok dari jauh, agaknya orang lari mengejar jamaah. Ketika itu Rasul biarkan saja. Begitu selesai sholat berjamaah, Nabi mengatakan, siapa tadi yang saya mendengar lari-lari akan mengejar sholat? Ana ya Rasulullah, saya. Dikiranya para sahabat ini, dikiranya Rasul akan memberikan apresiasi, semangat betul dia ngejar jamaah. Kata Rasul, jangan begitu. Kamu kalau mengejar jamaah tidak usah terburu-buru, tamahal, pelan-pelan saja, tenang, khusyukkan jalanmu, biasa saja. Apa alasannya? Karena ternyata ngos-ngosan sambil lari mengejar jamaah, jamaah hukumnya apa, Pak? Jamaah hukumnya apa, Pak? Sunnah. Tapi kalau sholat khusyuk kira-kira hukumnya apa? Sholat khusyuk hukumnya apa? Ya, tidak dibahas dalam fikih. Ya, Bapak Ibu cari buku sedunia tentang fikih, sholat khusyuk hukumnya apa? Enggak akan ketemu. Pembicaraan sholat khusyuk itu hanya ada di dalam tasawuf. Mana ada rukunnya sholat itu, enggak ada. Satu niat, takbiratul ihram, baca fatihah. Coba Bapak cari khusyuk, enggak ada. Tetapi Al-Quran mengatakan tadi, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Khusyuk itu bukan wajib, bukan sunnah, tetapi itu adalah inti gudang orang memperoleh maknanya sholat. Nah, kata Rasul, tamahal, kalau kamu sudah mendengar akan ada jamaah dan kamu ingin ikut berjamaah, pelan-pelan saja, tamahal, tenang saja, bukan santai ya, jadi jalan biasa saja. Limadha ya Rasulullah, kenapa? Apakah kami tidak boleh mengejar fadilah jamaah yang 27 kali lebih baik dibandingkan sholat sendiri? Bukan begitu. Kamu kalau begitu caranya bisa kehilangan yang substansi dengan yang sekedar sunnah. Apa itu yang substansi? Substansi yang ingin dikejar sholat itu khusyuk. Jadi mengejar kekhusyukan itu lebih utama daripada sekejar mengejar sunnah. Oleh karena itu kalau kamu datang ngos-ngosan lari mengejar jamaah, hampir pasti Allahu Akbar. Begitu sampai ke barisan itu, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Padahal takbiratul ihram itu hendaknya dilakukan sedemikian rupa. Takbiratul ihram yang pertama, jadi di samping tadi mendengar komando azan, test case berikutnya sejauh mana kemungkinan sholat khusyuk adalah ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu, ketika sudah menghadap ke sana, Mantapkah takbiratul ihramnya? Pertanyaannya menjadi begitu. Mantapkah takbiratul ihram? Ini memang kita tidak bisa tahu secara fisik kecuali di dalam hati dan pikiran kita. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar salatmu khusyuk, maka sebelum takbir harus kamu yakini aku salat ini hakikatnya menghadap Allah. Kalau salat menghadap Allah, maka tadi kalau sudah menghadap kiblat tidak bisa diperbolehkan tengok kanan kiri. Tidak layak loh, kata Nasr. Kamu di hadapan Allah seperti itu, kamu masih sempat setengok kanan kiri. Nah, supaya lebih konsentrasi, kata Rasul, lihat itu tempat sujud. Kalau kamu sudah hampir takbiratul ihram, melihat tempat sujud, belum juga kamu menyadari bahwa kamu sedang menghadap Allah, maka yakinkan dirimu bahwa nanti yang namanya tanah tempat sujud itu bukan saja kamu lihat di permukaannya, tapi esok atau lusa kamu akan masuk di dalamnya. Artinya apa? Ketika manusia wafat, tidak hanya melihat permukaan bumi, tetapi juga sekaligus pasti akan masuk di dalam bumi. Kata Rasul, kalau kamu ketika melihat tempat sujud menjelang takbiratul ihram, kamu bisa hadirkan, engkau bisa hadirkan keyakinan seperti itu. Kalau keyakinan hakikatnya menghadap Allah masih sulit, maka yakinkan dirimu satu saat tidak hanya melihat tempat sujud, artinya permukaan bumi, tapi satu saat pasti akan masuk 2 meter di dalamnya ketika wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah begitu, orang kata Rasul baru bisa tes takbirnya ini betul apa tidak. Kalau dia sudah bisa meyakini satu saat akan masuk dalam tanah, dan ini saya sepakat, saya menerima penjelasan itu, karena kalau kita lihat Allahu Akbar, ini kan perbedaannya kita berdiri. Coba kalau kemudian diterlentangkan, bukankah posisi terlentang seperti ini kalau terlentang sudah selesai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Test case bagian sebelum melaksanakan sholat diawali takbiratul ihram itu, mungkin dan tidaknya sholat khusyuk itu nanti akan sangat tergantung bagaimana persepsi dan keyakinan yang hadir pada dirinya ketika melihat tempat sujud. Kalau melihat tempat sujud semata-mata karpet dan gambar masjid, agaknya sulit untuk bisa sholat dengan khusyuk. Tetapi ketika menghadap, melihat tempat sujud menjelang takbiratul ihram, itu dihadirkan satu saat bukan sekedar melihat tempat sujud permukaan tanah, tetapi memang satu saat cepat atau lambat pasti masuk ke dalamnya alias wafat, maka hampir pasti kekhusyukan hati, ketundukan nafsu saat itu akan bisa tertata. Baru kemudian takbirnya betul, Allahu Akbar. Saat itu karena sudah merasa ini tidak ada apa-apanya, Allahu Akbar. Bapak ibu sekalian, ini tidak sekedar retorika, meskipun yang ngomong seperti ini belum tentu juga bisa. Oleh karena itu sangat tergantung latihan kita. Nah, menjelang bulan Ramadan, mari kita punya tekad bulan Ramadan kita jadikan kebangkitan ibadah, paling tidak kebangkitan untuk memperbaiki kualitas ibadah, utamanya sholat tadi itu. Nah, ini belum berikutnya. Sholat ini ada, saya punya istilah, ada basa-basi yang pasti benar, hampir benar lah, tapi wallahualam Bapak Ibu. Basa-basi tapi hampir benar. Kalau diundang rapat biasanya, iya sebentar. Sebentarnya itu 2 bentar, 3 bentar, artinya lama sekali. Tapi kalau kita sedang ngobrol punya tamu, Pak, mohon izin saya mau sholat sebentar. Itu betul-betul sebentar itu. Jadi izin sebentar untuk sholat itu tidak basa-basi, atau basa-basi yang hampir pasti terjadi. Kita rasakan ya, Pak sholat sebentar ya. Kadang-kadang kalau kita sadar kok aneh, kita minta izinnya sholatnya sebentar. Sholat lama saja belum tentu bisa menata seperti tadi, apalagi sholat sebentar. Nah, ini kemudian nanti dirangkaikan takbir seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau ingin sholat bisa khusyuk, di samping mukadimah mulai mendengar azan sampai takbiratul ihram tadi, maka fahamilah makna bacaan sholat dan sesuaikan nafas dan gerakanmu. Gitu. Allahu Akbar. Kalau kita bernafas kan anu, Pak. Gitu ya. Tapi kalau sholat, dalam sholat itu biasanya kita membaca tasbih 3 kali itu satu nafas. Subhanallah bihamdih, subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, coba Bapak nanti praktekkan, sesuaikan bacaan itu dengan nafas sambil melatih nanti kalau wafat akhir hayat itu keluarnya bisa menyebut asma Allah. Itu cara latihannya adalah tarik nafas, keluar nafas sambil baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Keluar masuknya tidak teratur. Makanya sudah pasti assalamualaikum warahmatullahi. Begitu selesai salat pasti ngos-ngosan. Karena apa? Nafasnya menjadi tidak normal justru ketika salat. Padahal Al-Qur'an itu ada ayat maksudnya disesuaikan dengan kemampuan nafas. Kenapa setelah sholat itu terjadi ngos-ngosan? Karena di dalam sholat itu nafas menjadi tidak teratur. Entah apa yang dikejar, wallahu a'lam, mungkin izin sholat sebentar tadi itu. Nah, kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin sholatnya khusyuk setelah mukaddimah tadi itu, mulai takbiratul ihram, fahami bacaan yang sholat yang kamu baca. Bacaan itu sesuaikan dengan alur nafas dan kemudian gerakan itu sesuaikan dengan makna bacaanmu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau saya menyampaikan begini ini sering dibantah, wah itu kan sholatnya ustad. Ya maklum saja kalau sholat itu sambil ngos-ngosan saya kan bukan ustad. Begitu saya dibantah biasanya. Ya saya terima saja dibantah seperti itu. Tetapi ingat bahwa tuntutan sholat khusyuk itu bukan hanya alamatnya kepada ustadz saja. Sekalipun tidak semua ustadz juga sendiri susah untuk sholat khusyuk, tetapi hakikatnya qad aflahal mu'minun itu khitab, alamat message pesan itu adalah kepada siapa saja yang beriman. Nah, apa maknanya ini? Maknanya ini adalah kalau kita ingin mengejar sholat ini bisa lebih khusyuk, mari kita siapkan. Mulai takbiratul ihram sampai ke salam nanti itu, kita coba satu, cara membacanya sesuaikan dengan alur nafas. Lalu lisan kita membaca bacaan, pikiran kita ingat maknanya. Kemudian hati kita menyesuaikan dengan makna yang kita baca, yang kemudian kita sinkronkan dengan gerakan. Ini sebetulnya masih panjang, tapi saya ingin penggal terakhir sampai kepada Rabbi Firli katakanlah. Kalau kita, Bapak kalau biasanya rukuk sujud apa yang dibaca rata-rata? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma Firli, ada yang baca begitu, ada yang membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Berapa kali, Pak? Berapa kali kira-kira? Tiga. Pertanyaan saya, satu nafas atau tiga nafas? Nah kan, beda. Nanti boleh bapak cek. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbil Allahu akbar. Duduk pun itu belum lurus ini, belum turun itu nafas, sudah Allah barabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani Allahu akbar subhana rabbil. Waduh. Ini memang menjadi tepat waktu tadi itu izinnya betul-betul sebentar. Kalau sholatnya seperti itu. Tetapi bapak kalau mau cek betul, itu saya tidak tahu ini nafas itu seperti apa. Tapi kalau bapak berusaha, kita berlatih mau Allahu Akbar, begitu sujud pak, itu jangan buru-buru berdoa. Ya, kan Allahu Akbar, itu kan pasti sudah saatnya kita menarik nafas itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lepas satu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Plus. Plong. Artinya nanti bapak akan terasa ini sudah tidak tegang. Betul-betul plus. Nah, kalau sudah begitu baru Allahu Akbar. Duduk untuk Rabbi Firli. Itu pun begitu duduk, itu jangan kemudian duduk pun kaki belum beres, masih kemana-mana, sudah setengah Rabbi Firlinya. Rabbi Firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Allahu Akbar. Itu akan beda yang bapak rasakan secara getaran hati kalau bapak nanti duduk lurus Allahu Akbar plak. Kemudian bapak tenang dulu, sudah waktunya bernafas, nafasnya dulu satu kali. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ya Allah, ampunilah hamba. Ya Allah, kasih sayangilah hamba. Warhamni wajiburni. Ya Allah, tutuplah segala kekurangan hamba. Warfa'ni, ya Allah, angkatlah derajat saya. Warzukni, ya Allah, berikan hamba rizki. Wahdini, ya Allah, berikan hamba hidayah dan petunjuk. Wa'afini, berikan hamba afiah, kesehatan yang sempurna. Wa'fu anni, maafkan hamba dari segala kesalahan yang kecil-kecil. 8 macam permohonan yang sangat mendasar dan penting untuk kehidupan kita, dan itu adanya di Rabbi Firli. Tetapi aneh dan ajaib sekaligus nyata, mengapa Rabbi Firli begitu cepat segera sujud lagi? Ini menunjukkan karena tadi itu. Rentetan 8 bentuk permohonan ini satu nafas. Rabbi Firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Nah, satu saat ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Dan ternyata pertanyaan ini juga belakangan ditanyakan kepada Ali radhiyallahu an. Salat itu artinya doa. Tapi kenapa kita ini juga rajin salat tapi rasanya kok doanya mandek-mandek saja? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang betul salat itu doa. Tetapi bukankah doamu itu hanya sampai tenggorokan? Coba kalau kamu Rabbi Firli, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Pertanyaannya, adakah rangkaian kata yang isinya doa itu muncul dari sini? Ini masalahnya. Karena memang itu difahami rutinitas sekedar ucapan bacaan doa, maka sangat sulit untuk muncul dari hati, apalagi kalau bacaannya cepat. Itu sebabnya Imam Ghazali menasihati, saya setuju nasihat itu, dan kita terus belajar mengikuti. Kalau ingin menyesuaikan tadi itu, fahami makna, bacaannya ikuti nafas, fahami arti yang dibaca, sesuaikan hati dan gerakan dengan makna yang dibaca. Contoh saja Rabbi Firli, ya Allah ampuni hamba. Pertanyaannya, sudah bersikap seperti orang, sudah bersikap layaknya sebagai orang yang memohon ampunan apa belum? Kita kalau mohon ampun karena salah itu kan sampai seperti itu, Pak. Duh, mohon maaf, saya kemarin itu khilaf ngomongnya tidak sengaja tetapi ternyata salah. Mohon maaf. Itu kan sebegitu apa bahasa kita itu ya. Sampai bila perlu ngesot seperti itulah. Nah, ini memohon ampun kepada Allah, mohon derajat dan lain sebagainya, mestinya seperti itu. Nah, oleh karena yang begini-begini mungkin terutama saya sendiri sering lewat, melewatkan hal-hal yang begitu, padahal kita lupa atau ingat, tetap saja sholat khusyuk itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga. Maka mari kita siap-siap untuk melatih ini nanti paling tidak di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu waktu latihan yang paling efektif. Bapak tidak akan dimarahi walaupun izin sholatnya lama, tidak dimarahilah. Memang dengan cara sholat begitu agak lama, Pak. Kalau biasanya 2 menit itu bisa 3 kali lipat, bisa 6 menit itu sholat dengan cara begitu. Tetapi saya berkeyakinan kalau Bapak Ibu itu praktekkan, itu nanti akan ketemu sesuatu yang berbeda dari pelaksanaan sholat yang kita lakukan sehari-hari. Belum lagi kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu masih istighfar. Kemudian biasanya Bapak Ibu mungkin membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu rentetan doa yang luar biasa. Hanya memang karena kita terbiasa pamit sholat sebentar, yang begitu-begitu seringkali terus terang saja terlewat. Mumpung kita menyambut marhaban ya Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan semangat kita untuk menjadikan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah, utamanya sholat tadi, dengan cara mempraktekkan sholat seperti tadi. Memang ada satu hal yang mungkin ada kendala, kita belum pernah menyempatkan diri menghafalkan arti bacaan sholat. Ini belum kita sempatkan ini. Cobalah kita sekali-kali menyempatkan untuk membaca, menghafalkan atau memahami arti bacaan sholat yang kita baca. Nah, nanti akan bisa sesuai dengan gerakan, bacaannya sesuai dengan nafas, maknanya kita fahami, hati dan gerakan akan sesuai. Kalau sudah begitu, maka nanti akan mendapatkan hikmah halawatus sholat, manisnya melaksanakan sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ceramah pengganti yang bisa saya sampaikan. Di awal tadi saya sebutkan, maksudnya menyampaikan ceramah ini adalah mengisi kekosongan agar Bapak Ibu tidak kecewa. Itu alasan Pak Zul, sekretaris masjid. Tapi kalau ternyata dengan ceramah ini Bapak Ibu kecewa, di samping saya mohon maaf, itu adalah nasib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.